Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji total, utuh, sempurna hanya milik Allah, hanya bagi Allah. Karena siapapun yang dipuji, pasti yang dipuji itu ciptaan Allah. Kalau kita dipuji, pasti yang dipuji adalah karunia Allah. Makanya beruntunglah orang-orang yang bisa mengembalikan pujian kepada Allah, karena itulah yang hak. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salah satu asma Allah, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau kita bisa memperindah diri kita, Allah suka. Asal niatnya karena Allah. Kalau memperindah diri demi pujian makhluk, makhluk tidak punya apa-apa. Bolehkah kita berpenampilan indah sepanjang penampilannya yang indahnya indah yang sah? Maksudnya tidak menggunakan barang haram, tidak berlebihan, dan niatnya adalah untuk memuliakan orang lain, boleh-boleh saja. Tapi kalau memperindah diri dengan barang yang tidak halal, dengan pakaian yang tidak halal, dan niatnya untuk membesar-besarkan diri, mengagung-agungkan diri, bukan untuk merunduk ke Allah, hanya ingin dipuji orang, gak dapat apa-apa. Tapi yang paling penting dari indah itu adalah indahnya hati. Kalau hatinya indah, berbuah akhlak yang indah. Sedangkan akhlak yang indah itulah timbangan terberat. Di akhirat tidak ada timbangan lain selain timbangan akhlak yang paling berat. Sehingga kalau ingin tahu mengapa Rasul diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Allah mengutus Rasulullah adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tidak ada keindahan seseorang dari penampilannya kalau akhlaknya jelek. Benar? Baju indah, akhlak jelek, rusak. Tapi akhlak indah, walaupun bajunya sederhana, walaupun wajahnya sederhana, pasti beda rasanya. Karena keindahan akhlak itu lahir dari keindahan hati. Nah, indah itu datang dari mana? Indah itu datang dari bersih. Jadi orang itu akan akhlaknya indah kalau hatinya bersih. Indah itu datang dari adil. Adil itu adalah proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sepatu mahal, harganya 700.000, kopiah hanya 50.000. Tapi sepatu disimpan di sini, jadi tidak indah, hadirin. Nyimpan sepatu dua, sedangkan kakinya masuk ke kopiah. Kenapa? Karena murah diinjak, tidak. Walaupun mahal, kalau sepatu ya di bawah. Kloset bagus, disimpan di mihrab, tidak indah, ya. Jadi sesuatu akan indah, pertama bersih, yang kedua proporsional, adil pada tempatnya, benar? Yang ketiga, indah itu akan datang dari terawat. Karena segala sesuatu yang tidak terawat, hilang indahnya. Coba, taman terawat, indah. Kolam terawat, indah. Masjid terawat, indah. Walaupun masjidnya mahal, masjidnya dari marmer, masjidnya keren, tapi tidak terawat, hilang keindahannya. Pernah lihat rumah-rumah hantu, terawat tidak? Hah? Makanya jadi rumah hantu tuh karena tidak terawat. Kalau terawat, rumah orang. Makanya keterampilan kita untuk hidup bersih, hidup merawat diri, hidup proporsional, itu akan memperindah diri kita. Dan kalau kita sambil membersihkan hati, kita juga coba memperindah diri dengan merawat lingkungan kita dengan rumus apa? Bebas komiba. Apa bebas komiba? Berantakan, rapikan, basah keringkan, kotor bersihkan, miring luruskan, bahaya amankan. Coba bebas komiba. Kalau berantakan indah tidak? Tidak. Nah, berarti Allah enggak suka tuh. Hidup berantakan, ngomong berantakan, penampilan berantakan, tempat berantakan, itu tidak disukai Allah. Rapikan. Basah bisa kepleset, mencelakakan. Keringkan. Kotor indah tidak? Tidak. Bersihkan, dicintai Allah. Miring, miring tuh jadi tidak bagus ya. Nah, pernah lihat ada seorang ulama, ustaz ceramahnya bagus, tapi ceramahnya menyedihkan, tapi jamaahnya ketawa terus. Kenapa? Karena ketika begini kena kopiah dan kopiahnya miring. Beliau tidak sadar. Akibatnya jadi tidak indah. Bahaya amankan. Insyaallah itu yang kita bahas. Bebas komiba, singkatan dari berantakan, rapikan, basah, kering, kotor, bersihkan, miring, bahaya. Nah, kita melakukan ini bukan untuk piagam penghargaan sekolah terbaik. Kita mah tidak perlu piagam penghargaan, piala, walaupun ada yang ngasih ya terima. Tapi bukan itu. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita ingin dekat dengan Allah. Allah mencintai keindahan. Dan salah satu amalnya adalah rapi, bersih, teratur, terpelihara. Inilah yang membuat berkah. Apakah Allah melihat? Pasti dilihat. Karena tidak ada satupun yang tidak dilihat dan tidak diketahui oleh Allah. Surat Al-An'am ayat 59. Tolong Ustaz dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ما شاء الله. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahui kecuali Dia, Allah sendiri. Dan Dia mengetahui apa ada yang di daratan. Semua di daratan Allah tahu. Dan Allah mengetahui semua yang ada di dalam lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, melainkan Dia, Allah, mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada satupun yang basah maupun yang kering, melainkan tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi, kalau kita mau berbuat baik, sekecil apapun yang kita lakukan pasti Allah tahu. Daun jatuh pasti Allah tahu. Kenapa Allah tahu daun jatuh? Karena tiap daun ciptaan Allah. Tiap daun diurus oleh Allah. Tiap daun juga bertasbih kepada Allah. Tiap daun jatuhnya hanya dengan izin Allah. Jelas? Jadi pernahkah ada sesuatu yang luput dari Allah? Tidak. Adakah sesuatu yang lepas dari kekuasaan Allah? Tidak. Dijawab semuanya, hadirin. Tidak. Adakah sesuatu yang tidak diketahui Allah? Tidak. Adakah yang lepas dari pengawasan Allah? Tidak. Adakah sesuatu yang tidak disaksikan oleh Allah? Tidak. Semuanya nyata bagi Allah, semuanya tercatat sempurna, utuh, dan semuanya ada balasannya. Makanya ayo rapi-rapi lillahi ta'ala, ya, berantakan rapikan. Berantakan itu tidak indah. Makanya laki-laki rambut pendek lebih nyaman. Pendek itu hemat sampo, hemat sisir, membingungkan kutu, dan jadi tidak centil, benar? Rambut kalau makin panjang buat lelaki, itu makin banyak urusan. Benar? Santri rapi-rapi saja. Pakaian yang rapi, tidak harus mahal. Kemudian, tahu cara rapi? Rapi itu sederhana. Rapi itu kuncinya sesuatu ada tempatnya, dan segala sesuatu kembalikan pada coba apa? Segala sesuatu ada tempatnya, dan segala sesuatu kembalikan pada tempatnya. Pasti rapi itu, dan itu ibadah bagi kita. Sendal, terima kasih, sendal itu rapi, kamar rapi, tempat tidur rapi, itu enak dibanding berantakan. Basah, keringkan, itu juga amal soleh. Orang tidak terpleset oleh basah, kita juga yang punya amal. Kotor, bersihkan. Kotor itu tidak indah. Coba adik-adik, rambutnya bagus tapi kotor, banyak kutu, gimbal, jijik, bukan? Coba jangan gosok gigi 2 minggu. Apa yang terjadi? Apakah indah? Tidak. Kita tidak bahagia, orang lain pun tidak bahagia, benar? Segala yang kotor itu membuat tidak nyaman, dan orang lain pun tidak nyaman. Mulut kotor, pikiran kotor, tempat kotor, kita tidak nyaman, orang lain pun tidak nyaman. Ayo kita biasakan rapi pikiran, rapi pakaian. Kenapa sih? Ya supaya Allah senang. Cukup itu. Nanti kalau orang jadi senang ke kita karena kita rapi, ya itu mah efek sampingan, ya bonus. Yang paling penting kita rapi-rapi itu Allah senang. Kita bersih-bersih kamar, bersih-bersih di asrama, bersih-bersih di kelas. Kenapa ini bersih? Supaya terkenal, ya. Jadi pesantren, gak penting kita terkenal, ya. Oh ini supaya dapat penghargaan, ya, sebagai enggak penting penghargaan, walaupun boleh orang menghargai. Yang penting kita bersih-bersih itu supaya Allah suka ke kita. Kenapa? Bersih itu indah, dan Allah mencintai keindahan. Jangan suka berantakan. Orang bisa berantakan tuh karena malas. Coba masuk ke masjid, hanya butuh berapa detik untuk ngebalikan badan dan sendal rapih begitu. Bandingkan dengan orang yang pemalas, ya. Malas ke masjid, lari aja, sendal kiri kanan. Nanti pas keluar ketendang orang, lama lagi. Buang sampah sembarangan, habis makan pisang kulitnya dibuang. Udah gitu ada orang kepleset, padahal pleset terbentur kepalanya kena batu, koma. Padahal beliau adalah direktur utama sebuah perusahaan dengan 15.000 karyawan. Presiden direkturnya koma, perusahaannya bangkrut, karyawannya di PHK, anak-anak karyawan terlunta-lunta gara-gara orang buang sampah sembarangan. Ya, terlalu dramatis kan? Makanya sekecil apapun, lakukanlah kebaikan. Lillahi ta'ala. Rapi-rapi, bersih, bahaya amankan. Nemu satu di sini jarum pentul amankan. Kita tidak tahu besok lusa musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi mengamankan satu paku, satu jarum, satu duri, ini adalah amal soleh. Semua dilihat Allah. Tidak ada amal yang kecil dalam pandangan Allah. Termasuk lihat kecoa terpeleset, terlentang, dia gak bisa tengkurap lagi. Ambil sendal jepit, bagaimana? Dipukul atau ditolong? Nah, tobat yang mukul, apa salah dia, ya kan? Siapa tahu dia akan ketemu dengan calon istrinya. Coba saudara nanti telentang dipukul, bahaya, benar? Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kalau kita ingin indah, Allah mencintai keindahan. Lakukanlah lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, puaskan hati kami Allah hanya dengan penilaian-Mu, hanya dengan penghargaan dari-Mu. Puaskan hati kami hanya dengan ridho-Mu ya Allah. Jangan biarkan hati ini mencari-cari dari selain Engkau, karena segala karunia hanyalah milik-Mu. Ya Allah, hapuskan kami dari kerinduan dipuji makhluk-Mu. Puaskan kami hanya dengan pujian-Mu, ya Allah. Hapuskan dari hati kami keinginan berkedudukan di hati hamba-Mu. Puaskan hati ini hanya dengan berkedudukan di sisi-Mu. Wahai Allah, jadikan sekecil apapun yang kami lakukan ikhlas karena Engkau semata. Bimbing kami, ya Allah, agar setiap ladang amal yang Engkau sediakan dapat kami syukuri hanya karena Engkau ya Allah, hanya karena merindukan ridho-Mu, hanya karena menghindukan cinta-Mu, hanya karena rindu bisa pulang dan bisa bertemu dengan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih para pemirsa, selamat menikmati bebas komiba. Berantakan rapikan, basah keringkan, kotor bersihkan, miring luruskan, bahaya amankan, sebagai amal soleh kita menjadi pribadi indah karena Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.